pernah ada warnai beta pun kisah. Jangke pasamua waktu sepernah bataman beta pun hari-hari nona. Walau katong pun cinta harus berakhir apa yang lebih baik.